Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi li jahil nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abirin wa daharat dahirin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni mu'amalatika. Allahumma rizukna taubah qabla al-maut wa syahada inda al-maut wal jannata ba'da al-maut walhamdu lillahi rabbil alamin. Ya kami cintai, kami muliakan para hadirin wal hadirat, para pecinta kemuliaan, pecinta majlis taklim al-bahja, para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun anda berada, para santriwan santriwati, anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan. Kita rutin pondok pesantren ngaji kitab fikih, yang mana kita sudah membahas sunnah-sunnah yang ada ketika sholat atau di pertengahan sholat. Ya. Kita sekarang masuk ke pembahasan sunnah yang ke-10, yaitu qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa fiddarain amin ila qawlihi as-sunnah al-ashirah, sunnah yang ke-10 daripada sunnah-sunnah yang diamalkan ketika kita sholat, yaitu qira'atu syai'in, membaca sesuatu minal Qur'an, daripada Al-Qur'an, ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, kita memang disunahkan membaca surat Al-Qur'an sebagaimana umumnya yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi ada beberapa kesunahan-kesunahan yang perlu diperhatikan agar pahala sunnah kita menjadi lebih sempurna. Ya. Lil imam wal munfarid. Membaca surat itu disunahkan bagi imam atau bagi orang yang sholatnya sendirian. Atau wa yusannu kadzalik, dan disunahkan juga lil makmum, untuk makmum, idza lam yasma' imamahu, kalau dia tidak mendengar suara imam. Jadi ada 3 orang yang disunahkan membaca surat Al-Qur'an. Pertama untuk imam. Yang kedua kalau sholat sendirian. Yang ketiga sholat berjamaah tapi makmum gak dengar suara imam. Seperti kalau di masjid itu imamnya gak pakai mic, sehingga yang sholatnya di belakang gak dengar. Yang makmumnya di paling belakang gak dengar. Maka makmum itu bukan berarti diam. Dia membaca surat Al-Quran sampai imamnya selesai membaca surah tersebut. Jadi sampai ruku. Berarti kalau kita sholat berjamaah dan kita mendengar suara imam, berarti kita tidak disunahkan membaca surat. Kita disunahkan mendengar suara imam. Kita disunahkan mendengar bacaan surah imam. Karena ada beberapa orang imam baca surat, dia juga baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kata imam. Makmumnya juga baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Oh, enggak sunnah. Karena kita mendengar imam. Kita disunahkan mendengar bacaan imam, tidak disunahkan membaca surat. Kecuali kalau kita tidak mendengar bacaan imam. Entah? Ya. Wal afdal salah ayat. Dan afdalnya itu 3 ayat fa akthar atau lebih. Jadi membaca surat itu enggak sembarang juga. Ah udahlah, yang penting baca sekedar ya. Mau apa? Satu ayat cukup. Wailul maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ini surat main-main. Enggak sunnah. Loh Ustaz, kan Yasin, Pak Ustaz. Yasin itu adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Nah, kamu bacanya satu ayat. Sunnahnya minimal 3 ayat. Kalau bisa lebih. Kenapa? Karena Al-Quran itu surat terpendek itu 3 ayat. Kita itu disunnahkan membaca surat. Kenapa harus 3 ayat? Karena ayat Al-Quran itu setiap satu ayat pasti ada hubungan dengan ayat sebelumnya dan juga ayat setelah. Jadi 3 ayat. Jadi ayat ini pasti berhubung dengan ayat sebelumnya dan juga berhubung dengan ayat setelahnya. Jadi 3 ayat. Untuk memahami satu ayat itu biasanya membutuhkan ayat sebelum dan ayat sesudah. Jadi butuh 3 ayat. Dan itulah mukjizatnya Al-Quran itu. Nah, makanya 3 ayat. Jadi kalau kita baca satu ayat, baca 2 ayat, yang enggak dapat pahala, pahala kesunahan membaca Al-Quran. Tapi kalau pahala hurufnya dapat. Cuma enggak dapat pahala sunnah Al-Quran ketika sholat. Dulu ada satu qaf, Allahu Akbar. Main-main ini. Akhirnya makmumnya ketawa semua. Gara-gara makmumnya ketawa, batal lah imam dosa duluan. Karena gara-gara imamnya yang sholatnya main-main. Wa suratul kamilah afdal min ba'd. Min ba'din tawilah. Satu surat, tapi sempurna. Itu lebih afdol daripada membaca surat yang panjang. Tapi sebagian. Min ba'at tawilah. Sebagian surat yang panjang. Jadi di dalam sholat. Kita membaca surah Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Tapi sempurna. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat ini kita baca. Itu lebih afdol daripada kita membaca 50 ayat daripada surat Al-Baqarah. Di dalam sholat. Ustaz, 50 ayat lebih banyak Ustaz. Ini 4 ayat. Kok bisa lebih afdol Al-Ikhlas 4 ayat daripada kita membaca 50 atau 100 ayat daripada surat Al-Baqarah? Karena ente walaupun baca 100 ayat, walaupun membaca 200 ayat, ente yang bacanya enggak sempurna. Sepotong daripada surah. Sebagian daripada surat. Sementara kalau di dalam sholat itu disunahkan membaca surat secara utuh. Walaupun itu pendek. Kecuali ada beberapa sholat yang memang diperbolehkan. Tapi kalau sholat umum, baca surat yang sempurna. Atau untuk menjaga hafalan Qur'annya. Dia hafiz Qur'an. Maka dia setiap sholat, dia harus membaca satu juz misalkan. Dan itu suratnya terpotong-potong. Ada hajat. Ya. Atau taraweh. Malam pertama juz 1. Malam kedua juz 2. Berarti ada hajat. Kalau gak ada hajat, baca surat-surat pendek. Sekarang ada beberapa orang. Yang mohon maaf. Ya memang dia gak hafal Quran. Hafalnya itu doang. Misalnya hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ketika sholat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Sampai terakhir. Wala ya'uduhu hajzuhuma wa huwal aliyul azim. Itu baru satu ayat ini. Walaupun panjang. Ayat kursi itu satu. Dari Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hifdzu ma huwa al-aliyyul 'adzim, itu satu ayat. Di dalam salat lebih baik kita membaca surah Al-Kautsar walaupun pendek tapi dia sempurna daripada membaca surat yang lain yang tidak sempurna, apalagi ayat kursi di dalam salat. Tapi kalau di luar salat ya lebih gede pahala 100 ayat Baqarah karena hurufnya lebih banyak, ya. Walau kana ba'd atwal minas surah, walaupun yang sebagian yang panjang, yang sebagian tadi lebih panjang daripada surat yang pendek. Kenapa? Lil ittiba, karena mengikuti sunnah Nabi. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Yusannu, ini perhatikan waktu-waktu sholat. Yusannu qisar mufassal fil maghrib, disunahkan qisar membaca surah yang pendek. Disunahkan membaca surah yang pendek daripada mufassal, ayat-ayat yang ditentukan pada sholat maghrib, yaitu dari surat ad-duha sampai an-nas. Jadi kalau sholat maghrib disunahkan suratnya itu dari ad-duha ke bawah sampai an-nas, ya sunahnya begitu. Tapi kalau santri kan ada hajat agar nanti terlatih di lapangan, bacanya apa? Amma yatasa'alun. Apa padahal bahja ini? Habib Ali ngajarkan di sholat maghrib duha sampai terakhir. Kok santrinya baca surah An-Naba? Nah, ini anak-anak ya belajar karena ada hajat. Tapi kalau kamu di kampung, ya jangan pendek-pendek. Di kampung ada orang tua, rukuknya udah sakit, ya. Kalau sholat subuh dan sholat zuhur, nah agak panjang dikit. Risanu dan disunahkan tiwal mufassal, membaca surat yang panjang pada sholat subuh dan zuhur. Yaitu dari surat Al-Hujurat sampai Juz Amma. Surat Al-Hujurat. Di antaranya juga surah Al-Qalam. Nun. Wal-Qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Salat subuh panjang-panjang lah. Apa tak ngantuk. Ngulang itu. Sampai Juz Amma. Sampai surah An-Naba. Kalau salat subuh dan salat zuhur. Tapi ini enggak menjadi kewajiban. Sunnahnya saja. Lihat. Tergantung jamaahnya. Paham? Kalau banyak yang tua-tua. Ente panjang. Baca yang pendek-pendek aja. Sambil his ke belakang. Tapi kalau muda-muda semua, ente beri surah Ali Imran, Al-Baqarah, ya. Kalau sholat gerhana itu kan, sholat gerhana bertahari, gerhana bulan itu, disunahkan itu, rakaat pertamanya, kan dia ada 4 qiyam. 2 rakaat ada 4 berdiri. Pada qiyam pertama, sunahnya baca Al-Baqarah. Pada qiyam kedua, disunahkan membaca surah Ali Imran. Habis rakaat satu. Rakaat keduanya, qiyam pertama membaca surah An-Nisa. Qiyam keempat membaca surat Al-Maidah. Berapa jam? Dan kalau almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, kalau sholat gerhana, beliau enggak pernah ketinggalan. Selalu membaca surat-surat yang Ustaz sebutkan tadi. Padahal beliau itu orangnya, pahanya itu udah pernah dijilas sama tentara komunis di zaman tersebut. Jadi dulu Yaman Selatan itu dijajah oleh komunis. Ya. Komunis, orang-orang yang beragama itu disiksa. Nah, termasuk Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu dijilas pakai truk. Makanya dia lumpuh. Gitu. Bukan lumpuh, susah berjalan. Karena tulangnya udah retak, udah sakit. Disiksa, ditendang waktu zaman. Tapi kalau sholat gerhana, dibaca semua. Al-Baqarahnya, Ali Imran-nya, An-Nisa-nya, Al-Ma'idah-nya. Gak pernah ketinggalan. Dan setiap sholat gak mau di atas kursi. Jarang. Padahal beliau kalau jalan itu didorong pakai kursi roda. Tapi kalau beliau sholat, gak mau di atas kursi. Pasti berdiri. Kalau ketemu orang alim, diantaranya ketika beliau silaturahmi ke Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Sugah, Beliau berdiri dari kursi rodanya berjalan. Padahal tulangnya sudah retak semua. Itu orang alim. Kalau kita, salat tarawih tak tukar kaat ya. Masih banyak duduk ya. Ya padahal dia digilas. Pahanya itu dilindes. Lindes mobil-mobil yang mobil-mobil berat gitu. Kita dilindes sini aja remuk kaki kita. Nah, itu sunnahnya gitu. Kalau sunnah, kalau pas sholat asar sama sholat isya, maka disunahkan membaca dari amma sampai ad-duha. Dari sholat asar atau sholat isya. Dari amma yatasa'al an-naba, habis an-naba abah an-nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta. Atau surah Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, wa maidrikal alahu yazzaka. Habis itu surah apa lagi? Al-Infitar. Takwir. Idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu qadarat, wa idza jibalu suyirat. Itu memang disunahkan begitu. Sunnah. Yang penting dibaca lah ayatnya. Kalau kita tak mampu karena tua, ya udahlah dari atuha sampai belakang. Jangan kamu paksakan ini di masyarakat. Ini sekedar pengetahuan. Nanti balik ke rumah, jadi imam di kampung ya. Sholat isya, dibeli amma yatasa'alun. Besok jamaahnya enggak mau sholat di situ lagi. Kenapa? Lama imamnya. Cari masjid lain. Udah. Sesuaikan masyarakat. Ya kalau banyak yang sebe-sebe, yang banyak sepuh-sepuh, ya kamu baca pendek. Waktuha. Atau baca surah apa? Az-zalzalah. Idza zilzilatil ardu zilzalah. Atau wal-adiyat. Wal-adiyat yutabha. Surah Al-Qari'ah. Yang pendek-pendek aja. Dan juga disunahkan wa yusannu, dan disunahkan antakuna al-qira'ah ala tartibi mushaf. Bacaannya itu sesuai urutan Al-Qur'an. Jadi misalkan nih, kalau rakaat pertama kita membaca surah Az-Zalzalah, setelah Zalzalah apa? Al-Adiyat. Setelah Al-Adiyat, Al-Qari'ah. Setelah Al-Qari'ah, At-Takatsur. Nah, jadi sunnahnya rakaat kedua itu setelah Az-Zalzalah. Jadi misal rakaat pertama baca Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Rakaat keduanya baca, misalkan baca Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Jangan dibalik. Rakaat pertama baca Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah mal Qari'ah. Rakaat kedua baca Zalzalah. Dia tidak urutan. Paham? Tidak urutan dia. Jadi bacanya urutan gitu loh. Ya kalau misalkan rakaat pertama kita baca An-Naba, ya berarti nanti rakaat keduanya Nazi'at, atau Abasa, atau At-Takwir, atau Al-Infitor. Kalau rakaat pertama kita baca surah Sabihisma Rabbikal A'la, ya rakaat keduanya setelahnya. Hal Attaka Hadithul Ghasyah, atau Wal-Layli Idayah. Jadi sesuai urutan. Jangan dibalik. Rakaat pertama hal ataka hadithul ghasyah, rakaat keduanya sabihis marabikal ah. Ya, bertentangan dengan sunnah, tapi enggak haram sih, cuman lebih rapi aja. Dan lebih baik diselesaikan semua satu surat dalam satu rakaat. Kalau kita baca surah panjang, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, panjang kan satu lembar lebih. Sunnahnya ya satu rakaat itu sampai selesai. Apa? Ya laitani kuntu turaba. Ayat akhir kan? Sampai ya laitani kuntu turaba. Nah, ini banyak santri baca surat panjang separuhnya. Separuhnya rakaat kedua. Enggak sunnah itu. Tapi bagus daripada enggak sama sekali. Paham? Kalau kamu merasa panjang, ini panjang nih kayaknya nih. Udahlah, nanti separuhnya rakaat kedua. Ya tetap dapat pahala, cuman enggak sempurna pahala sunnahnya. Jadi tetap sunnahnya satu surat selesaikan satu rakaat. Makanya ketika sholat tasbih, sholat apa? Sholat sejadah, 15 ayat, sujud, habis itu kita berdiri, langsung ruku apa sempurna kan? Sempurnakan lagi kan? Ayat 16 sampai ayat 30. Karena memang sunnahkan satu rakaat, satu surat. Jadi kalau kita enggak mampu ya baca yang pendek-pendek aja supaya panjang. Baitanul Ihya bil Warid. Nah, disunahkan itu membaca sunnah apa namanya bil warid yang sudah diriwayatkan. Ada beberapa dalil riwayat. Takrirat ada enggak kitab induknya? Kalau maghrib itu sunnahnya baca surat ini, surat ini, surat ini. Ada itu. Kalau salat subuh itu disunahkan baca surat ini, surat. Kalau hari Senin bacanya surat ini, kalau hari Selasa bacanya surat ini. Ada itu. Kalau hari Rabu itu sunnahnya begitu. Wahwal afdal mutlaqan. Mutlak ini lebih afdal. Seperti surah Sajadah dan surah Insan di subuhil Jum'ah. Tuh, ini ingat. Subuh salat Jumat itu rakaat pertamanya baca surat Sajadah. Surat rakaat keduanya anak-anak kada merasa sudah panjang, baca qul huwallahu ahad. Sebenarnya rakaat keduanya baca surah Al-Insan. Hal ataka 'alal insan. Itu ya paling 30-50 ayat lah. Selembar lebih lah. Sunnahnya begitu. Seperti misalkan kalau salat Jumat. Kalau salat Jumat itu disunahkan membaca rakaat pertamanya surah Al-Jum'ah, rakaat keduanya surat Al-Munafiqun. Enggak hafal Pak Ustaz? Ada riwayat lain lagi. Rakaat pertamanya baca surah Al-A'la, Subhana rabbika rabbikal a'la, rakaat keduanya disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Sunnahnya begitu. Karena ada beberapa tempat kan baca surah Jumat potong aja. Apa idza nudiya ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis-shalah fantashiru fil ardi tawwa min fadlillah. Selesai. Itu dua ayat doang dibaca. Jadi akhir daripada surat Al-Jum'ah dibaca. Enggak, dari awal. Kalau membaca dari awal. Tapi kalau ada yang baca, enggak kita salahkan juga. Karena hukumnya sunnah. Bukan wajib, enggak. Kalau wajib, kalau dia salah, ya kita harus luruskan. Tapi ini kan sunnah. Enggak afdol saja. Boleh-boleh saja. Enggak menjadi masalah. Nah, ini sunnah yang ke-10. Sunnah yang ke-11. Ketika sholat. Su'alur rahmah inda ayatir rahmah. Meminta rahmat dari Allah ketika mendengar ayat rahmah. Begitu juga kebalikannya. Wal isti'adah. Membaca ta'awud. Meminta perlindungan dari Allah. Meminta perlindungan dari Allah jika mendengar ayat azab. Ini sunnah. Jadi dalam sholat kalau ada ayat rahmat, kita disunahkan untuk meminta rahmat. Kalau ada ayat azab, kita disunahkan untuk meminta perlindungan dari azab Allah. Contoh, misalkan kalau ayat rahmat. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ini tentu bagi orang yang paham artinya. Yudkhilu man yasha'. Allah memasukkan siapa saja yang dikehendakinya. Fi rahmatihi, di dalam rahmatnya Allah. Allah memasukkan mayasya, hamba yang dikehendakinya, fi rahmatihi, dalam rahmatnya. Jadi Allah, terserah Allah, siapa yang mau Allah masukkan ke dalam rahmatnya. Dalam rahmat dia adalah dalam surganya Allah. Rahmat di sini artinya jannah, surga. Nah, ketika kita mendengar itu, kita doa. Tapi doanya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia, batal. Batal, tidak boleh selain bahasa Arab dan sholat. Apa doanya? Allahumma adkhilna fi rahmati. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rahmatmu, ke dalam surga. Allahumma adkhilna fi rahmati. Ustaz, kita hafal bahasa Arab, Pak Ustaz, dah tua lah. Boleh bahasa Indonesia? Boleh, tapi jangan disebutkan. Cukup di dalam hati. Karena kalau begitu dia lafazkan, dia sebutkan, batal sholatnya. Karena dianggap berbicara. Jadi kalau enggak hafal bahasa Indonesia, boleh. Tapi di dalam hati. Jangan dilafazkan, jangan dikeluarkan suaranya. Kalau misalkan ayat azab, tadi ayat rahmat. Contoh ayat-ayat rahmat yang lain. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Doanya begitu. Nah, makanya untung kan belajar bahasa Arab, jadi kita tahu mana ayat rahmat, mana ayat azab. Kalau ayat azab bagaimana? Contoh sebelum selain di kitab surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah sampai ayatnya. Fa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih, sangat besar, sangat menakutkan. Nah, kita langsung jawab, Allahumma a'idna min azabik. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksaan. A'adha yu'idhu i'adha. Meminta perlindung. Makanya kalau kita sebelum baca Quran, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu. Aku berlindung. Billah kepada Allah. Minasyaitan. Dari godaan syaitan. Ar-rajim. Yang terkutuk. Na'udhu. Aku berlindung. Na'udhu billah. Na'udhu. Kita berlindung. Hidup. Itu ya. Allahumma a'idna min azabi. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab-Mu. Kenapa kita baca doa tersebut? Karena kita barusan mendengar ayat tentang azab. Wa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Maka Allah akan mengazab hamba tersebut dengan azab, dengan siksaan yang amat pedih. Oh, takut kita. Saya minta pada Allah. Nah, ini ada Ustaz. Ustaz kan sering diundang Jumatan. Jadi khutbah. Ustaz baca. Rakaat kedua disunahkan baca surah Al-Ghasyiyah. Baca Ustaz. Fa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Ustaz jawab. Allahumma a'idna min azabi. Tapi enggak Ustaz omongan. Liri aja. Di kiri belakang Ustaz lupa ayat. Ngomong. Inna ilayna iyabahum. Semuanya ngomong. Inna ilayna iyabahum. Inna ilayna iyabahum. Anda lagi baca doa. Allahumma a'idna min azab. Yang belakang ngomong. Inna ilayna iyabahum. Inna ilayna iyabahum. Ya Allah, ini orang ini. Makin lama makin teriak dia. Dikira Ustaz tak dengar. Masa tahu. Kita lagi baca ayat apa doa azab. Bukan tak hafal. Akhirnya kita lanjut. Inna ilayna iyabahum. Summa inna ilayna iyabahum. Kemudian nak. Summa inna ilayna iyabahum. Kemudian hanya kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian nanti kepada kami juga mereka akan dihisab. Tentang hisab, doa lagi. Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Dengan itu doanya. Dikira Ustaz lupa ruku. Dikiranya Ustaz lupa ruku. Ini aneh-aneh ini. Padahal memang disunahkan membaca doa. Ya. Ustaz kenapa tadi lama diam? Ustaz lupa ke? Tidak lupa. Ini membaca ayat apa doa ketika melewati ayat azab. Fayaqul maka contoh di sini. Wadh-dhalimina a'addalahum 'adzaban alima. Ini ayat ini surah apa ini? Surah Al-Insan ayat 31. Waduh. Misalkan ada imam. Enggak mesti ketika sholat lah. Di luar sholat. Dengar murattal. Sunnah. Dengar murattal lewat ayat. Wadzalimina a'addalahum azabal alima. Dan orang-orang yang zalim. Allah akan siapkan bagi mereka itu. Azab yang amat pedih. Allah sudah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim. Dengan azab yang sangat menyedihkan. Menyakitkan. Nah, kita kan enggak mau disiksa. Maka kita berdoa, Allahumma ajirna min azabik. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab-Mu. Atau yang lain. Enggak mesti azab, enggak mesti rahmat. Misalkan, jadi ada beberapa ayat yang memang disunahkan kita untuk menjawabnya. Contoh surah At-Tin. Wattini wa zaitun wa turi sinin. Apa terakhir? Alaysallahu bi'ah. Apa? Alaysallahu bi'ah kamil. Hakimin. Apa artinya? Alaihissallah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Bi ahkamil hakimin. Adalah hakim yang paling bijaksana. Jadi Allah bertanya kepada kita, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Ya, kita jawab, bala, betul. Wa ana ala dzalika minasy syahidin. Dan aku termasuk orang yang bersaksi kalau Allah itu adalah zat yang paling adil dalam menentukan hukum. Ada lagi surah apa? Tabarak. Apa yang terakhir jadi? Mimma in ma'in. Surah Tabarak, Al-Muluk. Mimma in ma'in. Apa itu ini? Ada berapa cerita Tabarak? Mimma in ma'in. Pokok ayat terakhir daripada surah Al-Muluk. Atau surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat terakhir 30 detik. Mimma in ma'in. Itu ayat pertanyaan. Allah bertanya, siapakah zat yang bisa mengeluarkan air, apa sumber mata air? Kita jawab, Allahu Rabbul Alamin. Siapa yang mengeluarkan mata air dari sumber, apa? Siapa yang mengeluarkan sumber mata air tersebut? Kita jawab, Allahu Rabbul Alamin. Yang mengeluarkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab kita salat. Mimma in ma'in. Jawab, Allahu Rabbul Alamin. Itu. Tak, kau tak tahu gimana Pak Ustaz? Ya, tak tahu doa pakai mulut, tak dapat doa di dalam hati. Jangan sampai dilafazkan. Karena kalau dilafazkan, nanti batal dia. Yang ke-12. Yang terakhir pada pertemuan ini, al-jahru fi mawdhi'ihi wal israru fi mawdhi'ihi. Mengeluarkan suara pada tempatnya, menyembunyikan suara pada tempatnya. Jadi jahar sama israr. Kalau jahar itu mengeluarkan suara, kalau israr mengecilkan suara. Contoh jahar itu ada pada 10 solat. Pertama solat subuh harus jahar. Yang kedua solat jumat harus jahar. Ada solat jumat yang tak pakai suara? Tak ada. Yang ketiga, 2 rakaat pertama maghrib dan sholat isya. 2 rakaat pertama maghrib dan sholat isya. Rakaat ketiganya sir. Ya, rakaat 1, 2 jahar. Rakaat ketiga, rakaat keempatnya sir. Gak ada suara. Yang keempat, iden. Sholat hari raya. Idul fitri, idul adha. Pakai suara kan? Imamnya pakai suara. Berikutnya sholat istisqa. Minta hujan. Kemarin kita sholat istisqa. Itu pakai suara. Siapa yang sholat istisqa di depan? Pakai suara enggak? Kalau diam, berarti imamnya tak ngerti itu. Istisqa harus jahar. Khusuful qamar. Sholat gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, harus apa? Suaranya harus lantang. Tapi kalau sholat gerhana matahari, harus sir, diam. Seperti sholat duhur. Jadi balik-balik. Jadi kalau gerhana bulan, jahar. Seperti sholat isya. Kalau gerhana matahari, sir. Taraweh. Berarti berapa ada tuh? Subuh, Jumat, Maghrib, Isya, 2 hari raya, istisqa, khusuful qamar, taraweh 8 ya. Taraweh yang ke-8. Ya, yang ke-9, witir pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan doang ya. Kalau sekarang kan bukan bulan Ramadan, pasti witirnya harus sir. Nah, kalau bulan Ramadan witirnya harus teriak. Harus keluar suara. Warak ada tawaf lailan. 2 solat, 2 rakaat tawaf pada malam hari. Jadi di Mekah itu tidak ada tahiyatul masjid. Adanya rakaat tawaf. Jadi solat sunnah tawaf. Kalau dilakukan malam hari, pakai jahar, pakai suara. Tapi kalau siang hari, tidak. Kalau perempuan bagaimana? Wa yusannul jaharu lil mar'ah. Disunahkan mengeluarkan suara lil mar'ah untuk perempuan, idza lam yahdhur indaha rijalun ajanib, jika tidak ada lelaki yang bukan mahram. Ingat, lelaki yang bukan mahram. Jadi kamu kalau salat isya, salat maghrib, salat subuh ya. Pokoknya salat-salat yang mengeluarkan suara, jika tidak ada lelaki yang bukan mahram, jadi perempuan semua atau sama laki-laki yang mahram. Sama suami kamu. Maksudnya mahrum mana ya? Mahrum nikah. Maka boleh mengeluarkan suara. suara, tapi suaranya walakin duna jahil rajul, suaranya di bawah suara laki-laki. Kalau suara laki-laki baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, kamu di bawahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan laki-laki baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada laki-laki Bismillahirrahmanirrahim. Bawah. Kalau ada satu aja laki-laki bukan mahram, maka tidak boleh mengeluarkan suaranya. Ya. Walau qadha shalah, nih lihat, ini perhatikan. Kalau mengqadha salat bagaimana? Salat zuhur itu sir atau jahar? Sir. Enggak ada suara. Kita qadha-nya pada waktu malam hari. Pada waktu isya. Pakai suara atau pakai enggak pakai suara? Hah? Pakai suara apa enggak pakai suara? Pakai suara. Loh, Ustaz, zuhur kan enggak pakai suara, Ustaz. Kok pas qadha malam hari harus pakai suara? Karena ibrahnya melihat waktu, bukan sholatnya. Begitu juga kebalikannya. Sholat maghrib pakai suara apa enggak? Pakai. Jahar. Subuh jahar atau tidak? Jahar. Ente qadha subuh jam 9. Pagi itu waktunya sir. Maka ente mengqadha-nya enggak boleh pakai suara. Harus sir juga. Paham? Salat asar, jahar atau sir? Sir. Ente qadha di malam hari, jam 11 malam. Maka rakaat pertama, rakaat keduanya harus jahar. Seperti salat isya. Rakaat ketiga, rakaat keempatnya, enggak sir. Paham? Nah, ini banyak budak-budak, salat subuh, di qadha malam hari, diam suaranya. Allahu Akbar. Kok itu enggak ada suara? Kan salat subuh. Kan qadha? Oh enggak, walaupun qadha, karena qadha-nya malam ya harus pakai suara. Kalau qadha-nya 11 siang gimana konsep? Enggak boleh pakai suara. Karena ibrahnya melihat kapan waktu dia mengqadha tersebut. Walaupun salat sunnah. Wa yusannu jahr fi kulli shalah layliyah jamaah, dan disunahkan mengeraskan suara di setiap salat berjamaah pada malam hari. Jadi kalau salat apapun yang dilakukan secara berjamaah di malam hari harus disunahkan mengeluarkan suara. Ente tahajud berjamaah. Ente witir berjamaah. Nah, dijaharkan. Wa yusallu tawasut, dan disunahkan sedang-sedang saja suaranya, enggak terlalu tinggi, enggak juga terlalu pelan. Binawafil mutlaqah, di sunnah-sunnah mutlak. Dilail pada waktu malam hari. Tapi kalau pada waktu siang, semua salat sunnah sir, tidak perlu mengeluarkan suaranya. Faedah yang ke-13, wallahu taala a'lam bissawab.